Palapa. Spesial buat anda-anda semuanya warga Krengsek, juga buat para sahabat-sahabatku SNP Indonesia. Kita koyong lagi mas bos. Ayo sini mas.